terjawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan. Habis kemudian

pasti kau mengerti. Setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi, kau akan tahu bagaimana saya sayang kau, tapi saya rasa percuma kau terus ungkit, ungkit luka lama yang buat saya trauma. kuasa mulia ke derajati keluar ko ibu dekat sini terawat aku ganti gede cinta dah lupaku kulangi kawan pangesku Ingin padat sekolah, mereka. uling papa tatiyong singgagana. Tresno mu kaya kapura awal teka No, no, no. sayang. Paras cantik wajahmu yang ku kenang tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Cintaku ini Jangan top. Kawan, woo, go, sing, sing. tresno kumring sliramu sayang. Cahya ning bulan kang sumunar apyar ing tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Jangan telengin desaku. Tinggalkan lara aku. mangkupulo ning karaokean demek pupu sampe munggah ning Semeru. Mangkupulo tutup panggawean luwe penting mikiro masa depanmu. Thank you. Isun wis sing percaya. Thank you. kelingan sing dhisik. Thank you. apa lilin? Buyar apa kawin? ARD manajemen. Tiko wanongendi, tikiawe kelendi, sui pepiarengan, nono kejeliasan. Hangtiati pikiran, tiati pitakonan, isun tuyen riko, opo primo konco. Thank you. Oh, kaya ako, Mas. Thank you. Kutu sering akei bersyukur ibarate mung wayang dilakoni dalam manut alur cerita nining pagelaran. Urip kuwi aja digawe susah, dilakoni ikhlas nganti ati bunga. Ra usah dipikir lan aja kuatir, optimis wae Gusti sing bakal nyerti. Me. Terima kasih. ganti musim panturyane ison dewek dong wayah panen dipatek wong liya ngomong jaluki parang asuhan.